Jangan katakan kamu menyesal pergi jauh dari dirinya. Kan ku lindungi dan aku jaga seutuhnya demi cintaku. Kan kau dapatkan yang engkau mau sampai apapun kan ku beri. Demi sayang cinta setiaku tak ku biarkan kau terluka. Jangan katakan